السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa beramal pada kesempatan kali ini, belajar, bisa berusaha memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa menambah ilmu kita, pahala kita, ampunan dari Allah tabaraka wa taala. Dan semoga Allah memberikan kita ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam. Hadirin Allah muliakan, di pertemuan yang lalu kita telah atau kita membahas ayat yang pertama yang dibawakan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam bab ke-38 ini, yaitu surat Thaha 132, wa'mur ahlaka bisolati wastabir 'alaiha nahnu narzuquka wal 'aqib la nas'aluka rizqa la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit taqwa. Perintahkan istri dan anak-anak kalian, keluarga kalian, untuk menegakkan salat dan bersabarlah dalam menjalani proses itu. La nas'aluka rizqa. Kami enggak pernah minta rezeki dari kalian. Nahnu narzuku, kami yang memberikan rezeki. Wal aqibatu litaqwa, dan ending selalu untuk orang-orang yang bertakwa. Hadirin Allah muliakan, kemarin kita sudah atau di pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan bahwa ayat ini memberikan pesan kepada kita pentingnya menjadi pribadi yang sabar dalam rumah tangga dan dalam keluarga. Dan kunci keberhasilan sebuah rumah tangga dan sebuah keluarga apabila rumah tangga itu dihuni oleh orang-orang yang sabar. Dan itu hendaknya dimulai dari pemimpinnya. Karena pemimpinnya lah yang pertama kali berhadapan dengan surat Thaha 132 ini. Dan sudah kita jelaskan bahwa kita harus melihat secara utuh dari sisi laki-laki dan dari sisi wanita, dari sisi suami dan dari sisi istri, dari sisi pihak suami dan dari sisi pihak istri, dari sisi laki-laki. Kalau dia ingin menikah, dia harus bisa mendidik istrinya dan anak-anaknya nanti. Dia harus bisa mendidik istrinya dan anak-anaknya mendirikan sholat secara zahir dan batin. Harus bisa mendidik istri dan anak-anak yang menjadi orang-orang yang ikhlas. Harus siap mendidik istri dan anak-anaknya untuk menjadi orang-orang yang khusyuk. Harus siap mendidik istri dan anak-anaknya menjadi orang-orang yang disiplin, karena sholat ada waktunya. Dan dia harus sabar dalam proses itu, sabar. Nah, kita harus tanya, ini orang sabar, orang sudah bisa berjuang untuk jadi orang sabar atau belum? Kalau belum sabar, kita akan berantakan dalam rumah tangga kita. Gitu. Dan seringkali atau ada sebagian orang yang punya standar tinggi dan dia memang punya standar itu, tapi dia gak sabar. Gak sabar ngadepin orang untuk bisa bermain dan berada di standarnya. Ada seorang suami itu punya level yang tinggi dan dia nuntut istrinya untuk berada di level dia. Dan ini bukan tentang kekayaan ya, ini tentang misalnya sikap, attitude, kualitas dan seterusnya. Masalahnya dia gak sabar, jadi istrinya dicucur terus dan akhirnya pecah udah. Karena pentingnya kesabaran. Begitu juga dari pihak wanita dan istri, dia harus cari orang yang atau suami yang bisa mendidik dia dan bisa mendidik anak-anaknya nanti insya Allah. Dan dia harus bercermin, saya ini tipikalnya begini, kira-kira nih laki-laki bisa didik saya gak ya, bisa megang saya apa enggak ya, punya gak formula untuk ngadepin wanita seperti saya nih, sehingga saya semakin dekat dengan Allah, sehingga saya rajin beribadah. Dan dia sabar gak ngadepin saya? Oke sih, ilmunya tinggi, rajin ibadah dan seterusnya, tapi pertanyaan dia sabar gak ngadepin saya? Itu pertanyaan yang harus ditanyakan. Dan ini juga tugas wali, orang tua atau khususnya ayah bagi wanita atau keluarga kakaknya misalnya, atau setiap laki-laki yang menjadi penanggung jawab terhadap wanita yang ada di keluarganya. Ketika misalnya sang ayah kedatangan seorang laki-laki yang ingin berumah tangga dengan putrinya, dia harus lihat ini anak sabar gak ngadepin anak aku nih. Dan dia bisa didik anak aku apa enggak? Walaupun pekerjaan sudah mapan, dari keluarga terhormat, lalu good looking, penampilannya oke, tampan, tapi kalau dia gak bisa didik anak kita, repot kita. Kita gak bisa tidur nanti. Kita nangis nanti, nyesel menikahkan anak kita ke orang yang salah. Dia bisa sabar gak ngadepin? Kan kita paling ngerti dong anak perempuan kita. Anak perempuan kita tuh begini, begini, begini, begini. Kita lihatnya orang bisa gak megang anak perempuan kita. Itu seyogianya peran seorang wali. Nah kalau wali gak berfungsi, maka mau gak mau wanita ini yang harus benar-benar selektif dan menjaga. Kalau enggak, dia enggak akan dapat kebahagiaan di rumah tangga dan keluarganya. Itu yang perlu kita camkan. Karena wastabir 'alaiha, dan bersabarlah, berarti kita harus punya kesabaran. Itu yang perlu kita camkan. Lalu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, la nas'aluka rizqo, dan kami tidak meminta rizki. Kami tidak meminta rizki dari kalian. Hadirin Allah muliakan. Nahnu narzukuk, dan kami memberikan rizki kepada kalian. Kami tidak meminta rizki. Jadi kami gak minta rizki dari kalian, dan kami gak minta kalian untuk memberi rizki kepada seorang pun. Setiap orang pada rizkinya masing-masing, tapi mereka harus berusaha. Ini dijelaskan para ulama seperti Al-Baghawi dalam tafsirnya. Kami gak minta kalian memberikan rizki kepada siapapun. Karena kamilah yang memberikan rizki. Makanya sebagian ulama mengatakan la nukallifuka an tarzuqa ahada min khalqina. Kami tidak membebankan kalian atau kami enggak membebankan Anda untuk memberikan rezeki kepada siapapun dari makhluk kami. Wa alla tarzuqa nafsaka, dan kami tidak membebankan Anda memberikan rezeki pada diri Anda. Wa inna manukallifuka amalan. Tapi yang kami bebankan adalah beramal. Ini penting. Yang kami bebankan adalah beramal, berusaha, lakukan sebuah effort. Karena apa? Nahnu narzukuka, kami yang akan kasih rezeki kepada Anda. Dan selama ini kami yang kasih rezeki kepada Anda. Dan pada saat Anda sedang mikirin rezeki di masa depan, detik itu juga rezeki kami itu gak berhenti mengalir kepada Anda. Jadi tugas kita beramal dan lakukan sebuah effort. Dan jangan pusing-pusing masalah itu. Selama kita tawakal dan kerja ya. Selama kita tawakal dan beribadah kepada Allah. Tawakal dan beribadah, tawakal dan jaga hak Allah. Tawakal dan berusaha, beramal, lakukan effort. Maka rizki akan kami kasih. Nahnu narzukuka, kami yang kasih rizki. Kami gak membebankan Anda memberikan rizki. Kami membebankan Anda untuk beramal lah itu pokoknya. Rizki kami kasih. Simple tapi dalam loh hadirin. Jadi gak usah ngabisin waktu mikirin nanti anak-anak makan apa. Anak kita usia apa? Anak kita sekarang kelas 6 SD. Terus kita mikir tahun depan nanti dia sekolah di mana ya? Saya nggak bisa membiayai dia. Itu nggak usah dipikirin. Itu diangkat sebagai doa. Tawakal kepada Allah, lalu beramal, beribadah, dan lalu kerja, berusaha. Nanti Allah yang atur semua. Allah yang kasih rezeki. Yang jadi masalah kita kebanyakan mikir tapi kurang zikir, lalu kurang berusaha dan beramal. Karena waktu habis untuk mikir terus. Mikir tuh bagus, tapi semua yang berlebihan gak ada yang bagus hadirin. Mikir tuh bagus, tapi semua yang berlebihan gak ada yang bagus. Wong sholat subuh berlebihan aja gak bagus. Ada orang sholat subuh 3 rakaat gak ada ulama bilang bagus. Tapi baik tuh waktu yang mahal itu, yang gak akan terulang itu, gunakan untuk mentauhidkan Allah, gunakan untuk bertawakal kepada Allah, gunakan untuk beribadah kepada Allah, lalu gunakan untuk berusaha, bekerja, berjuang. Allah suruh kita kerja, ya kerja. Allah suruh kita jangan bergantung sama orang, jangan bergantung sama orang. Nanti Allah kasih rizki, lalu Allah tutup wal aqibatu littaqwa. Dan akhirnya pasti untuk ketakwaan. Pasti untuk ketakwaan. Nah, ada yang perlu dikhawatirkan. Jadi walaupun ada banyak ujian, tapi akhirnya pasti untuk ketakwaan. Makanya penting untuk ini. Dan penting untuk mendidik rumah tangga, mendidik istri dan anak-anak untuk menegakkan sholat secara zahir dan batin. Dan untuk sabar ngadepin hal itu semua. Sabar dalam segala proses itu semua. Karena nanti akhirnya pasti untuk ketakwaan. Tapi istriku ini belum berubah nih Ustaz. Udah 5 tahun aku berusaha mendidik dia. Maka sang Ustaz pun wal aqibatu litaqwa. Allah berfirman, endingnya, akhirnya itu pasti untuk ketakwaan, sabar. Makanya pentingnya sabar tuh di situ. Pentingnya jadi suami dan ayah yang sabar tuh di sana. Tetap optimis walaupun sudah makan waktu banyak, enggak, saya yakin ending untuk orang yang bertakwa. Sebaliknya, itulah pentingnya punya suami yang sabar. Sehingga kalau kita enggak gampang diceraiin gitu loh. Suami saya sabar ngadepin kita. Coba kalau suami kita baik tapi gak sabar, mungkin kita diceraiin terus kali. Ini istri gak bisa diatur, saya talak kamu, jatuh talak satu. Nanti ribut-ribut lagi, itu kesalahan kita. Ditalak lagi, lalu ditalak, selesai deh. Tapi kalau kita punya suami yang sabar, iya, nanti kita, ya Allah, saya ini kurang bersyukur punya suami kayak begini. Harusnya kalau saya pakai standar saya aja, mungkin saya udah ditalak-talakin terus kali. Tapi suami saya sabar. Dan akhirnya istrinya dapat hidayah. Wal akibat wali taqwa. Dan ending selalu untuk orang bertakwa. Jadi ini yang perlu kita yakini, hadirin sekalian. Dan hasil akhir itu kata para ulama di dunia dan akhirat. Di dunia dan di akhirat. Makanya ini sangat penting lah. Makanya kita tuh berharap keluarga kita itu berakhir dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi kita gak pernah berpikir mendidik keluarga. Kita gak pernah berpikir untuk bersabar. Atau kita gak mencari pemimpin yang bisa mendidik kita dan anak-anak. Dan kita gak mencari pemimpin yang bersabar. Ya gimana endingnya untuk kita, bagaimana hasil akhirnya untuk kita, karena hasil akhir selalu untuk ketakwaan. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin nafi'an. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.